PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Aku akan membalaskan ini, Kakang. Kau keterlaluan sekali, Pangeran. Kau tidak tahu adab dan kesopanan. Majulah dan minta maaf pada adik kita. Hah? Aku meminta maaf pada anak seperti itu? Tidak mungkin, Kakang Kayan. Kau sudah bertindak keterlaluan. Mintalah maaf. Heh, kau berani memaksa aku, Kakang. Kau lupa sedang berhadapan dengan siapa? Kau tahu siapa orang tuamu? Mereka adalah hamba-hamba dari ayahandaku. Jangan bertindak macam-macam. Setan! Anak sombong! Hiya! Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek-lek, rokok bu, badan meriang, ya. Hidung mampet, pak. Prokol deh. Sakit kepala, lah. Prokol loh, mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Anda sedang mendengarkan Rafanda Channel. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-9 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, M. Abud sebagai Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Emma sebagai Jaga Paramudita, Norman sebagai Aditya, Naryo sebagai Rakrian Saladenta, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala diminta menghadap oleh Rakrian Saladenta yang menjabat kekuasaan sementara di Keraton Mataram. Tetapi baru saja ia akan berangkat menemui Sang Rakrian, datang Pangeran Aditya menghadangnya, memburunya dengan pertanyaan-pertanyaan. Tunggu dulu, Kakang Kayan. Saya... Ada apa engkau terburu-buru ke sana? Saya sudah mengatakan tadi, bahwa Paman Saladenta memanggil saya. Mau apa Paman Saladenta memanggilmu? Pangeran ikut saja jika memang ingin tahu. Saya sendiri tidak mengerti mengapa saya dipanggil. Baik, aku akan ikut denganmu. Ayo. Kayan Manggala tidak mampu bersikap lain selain menelan semua sikap angkuh dari Pangeran Cilik dari Keraton Mataram. Setibanya di Balairung, Kayan Manggala terkejut, hatinya dipenuhi oleh bunga-bunga kegembiraan. Kakang Kayan! Engkau adik Dita? Aku datang menyusulmu kemari bersama dengan ayah dan ibu. Duduklah, Kayan. Kita akan berbicara. Oh, tidak usah, Paman. Biarlah, saya main-main saja di istana ini. Mataram indah sekali. Saya ingin melihat-lihat istana ini dan juga taman sarinya. Adik Dita, perkenalkan. Ini adalah Pangeran Aditya, putra dari Baginda Senjaya. Dan ini adalah Jaga Paramudita, putri dari Baginda Purbaya. Saya Jaga Paramudita. Senang sekali berkenalan dengan Kakang Aditya. Boleh saya melihat-lihat keraton ini? Tentu saja. Mari ikut denganku. Ayo, kau juga ikut Kakang Kayan. Saya pergi, Ayahanda. Pergilah, baik-baiklah bersikap dengan teman-temanmu. Tentu saja, Ayahanda. Ibunda, saya pergi. Berhati-hatilah. Jika tuanku memang ingin melihat-lihat, sekarang saya akan dapat mengantarkannya. Tetapi, mungkin istana Mataram ini tidaklah membuat tuanku tertarik. Karena Karang Sedana, atau yang kini semakin menjadi besar, yang telah melahirkan kembali masa kejayaan Sunda, jauh lebih memiliki corak keindahan yang tidak ada bandingnya. Paman Saladenta terlalu melebih-lebihkan saja. Kami dari Sunda tidak lagi sempat memikirkan keindahan istana. Dan lagi, kami juga tidak mengerti harus membuat apa dan bagaimana. Keraton Mataram ini indah sekali, Paman Saladenta. Kami sudah tidak sabaran lagi untuk melihatnya. Maaf, mari. Marilah Tuanku Prabu, Tuanku Permaisuri. Kita mulai dari arah kiri keraton. Mari. Rakrian Saladenta kemudian mengantarkan pasangan suami istri dari keraton Sunda untuk melihat-lihat keraton Mataram. Sementara itu di Taman Sari. Hai, indah sekali Taman Sari ini. Aku suka sekali taman yang indah ini. Taman ini memang diciptakan Ayahanda sebagai taman yang terindah. Bagaimana dengan Taman Sari di keratonmu? Tidak seindah ini, tapi Taman Sari di tempatku jauh lebih luas. Ada beberapa ekor rusa dan kelinci yang indah. Untuk apa memelihara rusa dan kelinci di dalam istana? Baunya akan mengganggu sekali. Jika memerlukan kelinci, kami akan datang ke hutan pemburuan keluarga istana. Di sana dari rusa sampai harimau pun ada. Kakang Kayan juga sudah mengetahuinya. Ya kan, Kakang? Iya, Pangeran. Nah, menjijikan sekali jika memelihara binatang di dalam Taman Sari yang indah ini. Bau. Rusa dan kelinciku tidak bau. Hewan itu pasti bau. Bau. Tidak. Hewan kami dirawat, dibersihkan, dimandikan setiap hari. Engkau yang bau. Kurang ajar. Engkau berani berkata begitu padaku. Hei, kenapa harus takut? Setan. Sudahlah, Pangeran. Kita kemari untuk bermain-main. Sudahlah, adik Dita. Jangan teruskan emosimu yang tidak ada artinya. Sombong sekali temanmu itu, Kakang Kayan. Hei, ingat gadis kecil. Aku adalah tuan rumah. Dan juga ingat, kau adalah seorang gadis kecil. Jangan macam-macam. Aku dapat menjoyarmu. Atau jika kau memang liar, aku dapat memotong rambutmu hingga menjadi botak. Aku tidak takut denganmu. Sudahlah, adik Dita. Tidak, Kakang Kayan. Aku tidak takut dengannya. Biarkan, aku akan berkelahi dengannya. Jangan. Sebaiknya engkau kembali saja pada ayahanda dan ibundamu. Tidak, Kakang. Aku tidak mau dikatakan sebagai anak yang penguncut. Biarkan, aku akan menghadapinya. Sudahlah Pangeran, jangan teruskan ribut-ribut ini. Kita kemari hanya untuk bermain. Baiklah, kita salaman. Kita baikan. Aku tidak mau baikan dengan orang yang sombong sepertimu. Oh, tidak mau. Engkau tidak boleh bersikap seperti itu. Dengarlah kata-kataku, adik Ita. Ayo, bersalaman. Kalian harus saling memaafkan. Bagaimana, Nona Cilik? Ayolah, adik Ita. Dengarlah kata-kataku. Baiklah. Jaga Paramudita dengan sedikit malas-malasan mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Pangeran Aditya. Tetapi yang terjadi adalah di luar dugaan Kayan Manggala. Aditya mengulurkan tangannya dan kemudian tanpa disangka-sangka ia menghentak dan kemudian mendorong tubuh Jaga Paramudita hingga jatuh bergulingan. Hiya! Pangeran. Loh. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Korok-korok terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah ku coba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Panu, kadas kurat, oleskan kau panas. Getar-getar jamur kulit akan lenyap dengan benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Kau tidak apa-apa, adik kita. Aku akan membalaskan ini, kakak. Kau keterlaluan sekali, Pangeran. Kau tidak tahu adab dan kesopanan. Majulah dan minta maaf pada adik kita. Hah? Aku meminta maaf pada anak seperti itu? Tidak mungkin, kakang Kayan. Kau sudah bertindak keterlaluan. Mintalah maaf. Heh. Kau berani memaksa aku, kakang. Kau lupa sedang berhadapan dengan siapa? Kau tahu siapa orang tuamu? Mereka adalah hamba-hamba dari ayahandaku. Jangan bertindak macam-macam. Setan. Anak sombong. Hiyah! Jaga Paramudita tidak dapat menahan diri lagi. Ia kemudian menubruk menyerang Pangeran Aditya dengan kedua tangannya yang mungil. Kayan Manggala yang menyadari kelemahan dari Jaga Paramudita segera saja melompat mencegahnya. Yup. Jangan, adik kita. Lepaskan, lepaskan aku. Biarkan, aku akan membalaskan sakit hatiku. Lepaskan aku, kakak. Sudahlah, kau harus kembali pada ayahanda dan ibundamu. Ayo. Tidak, aku harus membalaskan sakit hatiku dahulu. Lepaskan aku, kakak. Kenapa tidak kau lepaskan saja kakang Kayan? Biarkan aku akan mendorongnya jatuh ke kolam itu. Lepaskan kakang, aku tidak takut dengannya. Lepaskan aku kakang. Paramudita, ada apa? Paramudita dan Pangeran Aditya terkejut melihat kedatangan kedua orang tua Jaga Paramudita yang diiringi dengan Rakrian Saradenta. Akan tetapi Kayan Manggala justru merasa gembira. Seakan-akan tugas yang membebaninya untuk mencegah keributan lenyap seketika. Ada apa, Dita? Apa yang terjadi dengan dirimu? Kok bertengkar? Dengan siapa? Tidak, Bibi. Kami justru sedang berlatih. Aku dan Jaga Paramudita. Berlatih? Ya, Bunda, kami sedang berlatih. Nah, sebaiknya engkau berganti pakaian dahulu, adik kita. Nanti kita bermain lagi. Pakaianmu kotor sekali. Oh, tunggu dulu. Apakah engkau mengganggu putra dari Prabu Purbaya, Pangeran? Siapa yang mengganggu? Tanya saja dengannya. Itu, tanya dengan Kakang Kayan. Apakah benar yang dikatakan Pangeran Aditya, Raden? Tidak, Paman. Aku hanya berlatih. Sudahlah, ayo gantilah pakaianmu, Dita. Marilah, Tuanku. Saya akan antarkan Tuan ke kamar peristirahatan untuk Tuan berdua. Mari. Mari, Dita. Anda sedang mendengarkan Ravanda Channel. Bagus juga. Dia tidak cengeng. Saya permisi saja, Pangeran. Heh, mau kemana engkau, Kakang? Beristirahat, Pangeran. Maaf. Tanpa mempedulikan lagi Pangeran Aditya, Kayan Manggala pergi dari Taman Sari. Pangeran Aditya membanting kakinya dengan kesalnya. Sementara itu, di dalam kamar yang disediakan oleh Rakrian Saladenta. Tengok-tengok cari musuh, orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Prokol bu. Badan riang ya. Prokol pak. Hidung mampet pak. Prokol deh. Sakit kepala lah. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet, jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, jadi sembuh. Itulah sebabnya Prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa Prokol tablet, untuk anak-anak Prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Sebenarnya yang telah terjadi dengan dirimu, Dita? Tidak ada apa-apa. Saya hanya berlatih. Berlatih apa? Memangnya engkau mempunyai kepandaian silat? Ibu lihat engkau mengamuk, dan kakangmu Kayan memegangmu. Engkau mengamuk. Pastilah engkau berselisih dengan Pangeran Aditya, putra Paman Sanjaya. Dita, apa sebenarnya yang telah terjadi? Ayo, katakanlah. Sudahlah, Dinda Cempaka. Kenapa engkau terus saja mendesaknya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Jika memang ya, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Membalaskan sakit hati anakmu? Oh, ya, tentu saja tidak. Tidak, Kanda. Cuma Dinda penasaran dengan sikap anak kita yang suka merahasiakan segala sesuatu kepada kita, orang tuanya. Aku akan membukakan pintu. Sudahlah, Dinda jangan mengganggu para mudita lagi. Nanti istana ini akan diramaikan dengan sikap Dinda itu. Itu urusan anak-anak. Prabu Purbaya kemudian melihat keluar. Seorang pengawal datang mengabarkan bahwa makan pagi untuk mereka telah disiapkan. Pagi itu, Prabu Purbaya menikmati makan pagi sekeluarga, ditemani oleh Rakrian Saladenta dan keluarganya. Beberapa saat setelah beristirahat, menjelang siang hari. Iya, sebentar. Gusti Permaisuri. Boleh aku masuk? Silakan, Gusti. Mengapa engkau mengurung diri di dalam kamar saja? Saya ingin beristirahat. Kau kelihatan lain sekali di Mataram ini, Kayan. Aku tahu, kau adalah anak yang lincah dan berpribudi tinggi. Boleh aku bertanya sesuatu padamu, Kayan? Tentu saja, Gusti. Sudahlah, jangan memanggilku dengan sebutan Gusti Permaisuri lagi, Kayan. Kau cukup memanggilku dengan sebutan Bibi. Kedua orang tuamu hampir tidak bedanya dengan keluarga sendiri. Nah, sebenarnya apa yang telah terjadi pada pagi tadi di Taman Sari? Para mudita bertengkar? Iya. Pangeran Aditya memang sedikit nakal dan tinggi hati. Adik Dita yang keras hati tidak mau menerima sikap Pangeran Aditya yang mengatakan bahwa Taman Sari Keraton Sunda lebih buruk. Keduanya akhirnya bertengkar. Lalu, mengapa pakaian Dita menjadi kotor? Ketika mereka tengah saling bersalaman, untuk saling memaafkan, Pangeran Aditya mendorongnya hingga terjatuh. Tetapi, sebaiknya Bibi tidak menghiraukan Pangeran Aditya. Dia hanyalah kanak-kanak yang belum mengerti dan menemukan sikap yang tepat untuk dirinya. Ya, rujak! Rujaknya, Mas! Nah, ini dia. Tolong, Mbok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rogarok terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba. Tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kadas, kurap, atau gatel jamur, gak ada yang jor-manjor selain kalpanak, tak iya? Kalpanak? Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak rujak. Mbok, rujak. Oh, Bang Togar. Betul kata Mbok. Berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Bener, Mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, bener kan? Dengan Kalpanax beres-beres semua. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Cempaka menarik nafas dalam-dalam. Ia mengangguk lemah, sementara Kayan masih saja gelisah, khawatir Cempaka akan mengambil tindakan yang dapat menimbulkan keributan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-36 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.